çıkacaklama, kud ngar cerita kalaulah dirimu tak jujur padaku. Panas rasanya di telinga, panas panas panas panas, oh panas rasanya di telinga. Terbakar cemburu, sakit, sakit, pedih, pedih. Sudah sejak lama ku dengar cerita. Semahal-mahalnya baju, baju yang ku beli. Bila ternoda, ternoda, tak akan ku pakai lagi. Secantik-cantik wajahmu, walau bagai dewi. Bila tak setia, tak setia, ku tak percaya lagi. Jangan katakan diriku tega, terpaksa ku putuskan cinta. Sudah sejak lama ku dengar cerita. Semahal-mahalnya baju, baju yang ku beli. Bila ternoda, ternoda, tak akan ku pakai lagi. Secantik-cantik wajahmu, walau bagai dewi. Bila tak setia, aku tak percaya lagi. Jangan katakan diriku tega, terpaksa ku putuskan cinta. Sudah sejak lama ku dengar cerita, kalaulah dirimu tak jujur padaku. Panas rasanya di telinga, panas, panas, panas, panas, oh panas rasanya di telinga. Membuat diriku terbakar cemburu, sakit. Sudah sejak lama